Gimana? Gimana semua? Oh, okay. No. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah berlalu, biarkan menghapus jejakku. Kita minta bantuan Reza ya. Reza, bantu saya Reza. Thank you, Ali. Semua tepuk tangan buat Aca.